بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Sekarang ayat berapa? 229 atau 230? 30. Sudah 30 sudah belum? Belum. Sudah. Oke, sekarang 231. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن فرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Ya, sampai ini dulu. Wa idza, dan apabila talaqtumun nisa, kalian mentolak istri-istri, fabalaghna, lalu akan sampai, walaupun di sini fi'ilnya fi'il madhi ya, tapi di sini dimaksudkan mustaqbal. Fabalaghna, lalu akan sampai, mereka akan sampai ajalahunna, ajal mereka, maksudnya ajal di sini adalah masa iddahnya selesai. Dia akan sampai masa iddahnya selesai. Fa'amsiku, maka tahanlah hunna mereka bima'rufin, dengan ma'ruf. Ausarihu, atau ceraikanlah. Ausarihu, atau ceraikanlah bima'rufin, dengan cara yang baik. Wala, dan janganlah tumsiku hunna, kalian menahan mereka. Diroran, diror, maksudnya di sini dengan bermaksud untuk menyakiti atau mendolimi. Ta'tadu, agar kalian ta'tadu, melampaui batas. Wa may yaf'al, dan barang siapa yang berbuat dalika itu, faqad, maka sungguh dzalama nafsah, dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa la tattakhidhu, dan janganlah kalian mengambil ayatillahi, ayat-ayat Allah huzwan, Allah. Wadkuru, dan ingatlah nikmat Allah, nikmat Allah alaikum atas kalian. Wa ma anzala alaikum, dan apa-apa yang dia Allah telah menurunkan alaikum atas kalian. Minal kitabi wal hikmah, dari Alkitab dan hikmah. Hikmah di sini sunnah. Ya'idukum, dia Allah menasihatkan kalian bihi dengannya. Wattakullaha, dan takwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Annallaha, bahwasanya Allah. Bikulli syai'in alim, dengan segala sesuatu itu alimun, dia Allah maha mengetahui. Kalau pada ayat-ayat kemarin kita sudah membahas ya, bahwa di dalam Islam itu ada syariat pernikahan, di antaranya adalah bahwa tolak, mentolak istri atau menjatuhkan kata tolak kepada istri itu ada dibatasi 3 kali. Sebelumnya ini belum ada batasan, ketika belum ada batasan ini ada seorang dari sahabat Nabi itu mempermainkan istri, yaitu dengan cara mentolak istri, kemudian ketika masa iddahnya mau habis dijak rujuk, kemudian dalam waktu yang agak lama tolak lagi, jak rujuk lagi, dan begitu seterusnya sampai berpuluh-puluh kali, sehingga ini kesannya mempermainkan istri dan menggantung istri. Maka kemudian ada batasan di dalam Islam bahwa mentolak istri itu batasannya 3 kali, 2 kali yang boleh kembali. Nah, yang tolak 3 kali itu yang tidak boleh kembali, atau tolak 3 itu sudah tidak boleh kembali. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat pada ayat yang ke-231-232. Yang ini kaitannya dengan tolak yang masih boleh kembali. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian mentolak istri, jadi nisa di sini maksudnya adalah istri-istri ya. Dan fabalaghna ajalahunna, lalu akan sampai. Di sini walaupun menggunakan fi'il madhi, ini tapi bermakna mustaqbal. Biasa ini di dalam sistem balaghah, contohnya idza jaa nasrullah, jaa itu fi'il madhi tapi didahului dengan idza, maka itu bermakna mustaqbal ya. Di sini juga apabila kalian mentolak istri kalian, kemudian akan sampai masa iddahnya itu habis ya. Jadi masa iddah sudah kita pahami ya, masa iddah orang istri hamil kemarin batasnya sampai melahirkan. Masa iddahnya istri yang sudah, yang masih haid, maka 3 kali suci atau 3 kali haid nih. Nah, maka ketika misalnya batasannya adalah 4 bulan misalnya. Ketika sudah mendekati 4 bulan, maka Allah memerintahkan kepada suami itu fa'amsiku hunna bima'ruf, tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya menahan di sini mengajak rujuk. Kalau memang seorang suami itu kepingin mengajak rujuk, maka syaratnya adalah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu bagaimana? Yaitu tujuan rujuk itu untuk memang mengembalikan atau membangun rumah tangga kembali. Ya, bukan untuk mempermainkan istri, atau mungkin ya, ada pihak-pihak untuk ngakali istri. Yaitu, wah ini istri warisannya akeh. Ya. Ya. Istri itu warisannya akeh. Lagi tak cerai, padahal yang perceraian terjadi, itu maka ya, suami tidak dapatkan apa-apa. Kan gitu, ya. Nah, maka dia tetap menjadikan dia istri, tapi ini hanya dipermainkan tujuan nanti kalau istri itu mati dia mendapatkan warisannya. Lah ini apa? Mengajak rujuk yang tidak baik. Atau sebaliknya nggih, ada seorang istri ini sebetulnya sudah tidak senang kepada suami atau bahkan dia sudah ya, dia merasa enggak nyaman dengan suami tapi sang suami ini sugih. Wis tuwa sugih gitu nggih. Lah iki nek aku njaluk cerai, aku ora entuk apa-apa. Ya wis tak openane wis suami nganti matine. Lah nek wis mati warisane kebetulan saya ada teman nggih. Jadi punya istri, istrine sing enom dia sudah umur di atas 60-an tahun, orang dhewe anak. Ning istri ini sudah apa enggak punya hormat sama suami, bahkan istri ini kon salat ora gelem, kon ngopeni bojo ora gelem, golek urip dhewe-dhewe. Ning di sisi lain istri ini diceraikan enggak mau. Nah, ya tujuannya tadi engko yen ndang mati itu untuk bondone naudzubillah dzalik ya. Kembali di sini fa'amsiku huna bima'ruf, maka tahanlah istri-istri itu dengan cara yang baik. Maksudnya cara yang baik ya mengajak rujuknya itu dengan niatan yang baik, membangun kembali rumah tangga, dandani rumah tangga yang lebih baik. Awtarihu hunna bima'ruf, atau ceraikanlah mereka itu dengan cara yang baik. Menceraikan dengan cara yang baik ya itu kalau nanti bisa kita buka di dalam Qurtubi ya, itu dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan cara sistem apa, dengan bahasa yang baik. Itu yang pertama. Jadi dengan bahasa yang baik. Kemudian yang kedua, istri yang diceraikan itu diberikan bekal. Kayak kemarin sudah kita bahas ya. Istri yang diceraikan itu diberikan bekal. Lah, bekalnya istri ini tergantung kepada kemampuan suami. Suami ini sugih ya, istri itu dikasihkan bekal. Nanti kalau di surat yang ayat selanjutnya walaupun kemudian nanti kedudukannya dimansuh dengan surat dengan ayat yang lain, itu bekalnya itu kurang lebih bisa dimakan 1 tahun, tapi sekali lagi ayat itu sudah dimansuh. Ya sudah dimansuh. Lah maka kemudian bentuk mansuhnya apa? Istri ini diberikan bekal menurut kemampuan suami. Suami radwi bondo, ya istri dikasih bekal dengan kemampuannya. Itu jadi dua dikasih bekal. Kemudian yang ketiga, ini sang anak dari istri atau anak-anaknya itu tetap menjadi tanggung jawab suami. Ya. Jadi anak-anak yang diceraikan tadi itu tetap menjadi tanggung jawab anak istri yang diceraikan kan punya anak tadi, misalnya sudah punya anak, maka anaknya itu harus tanggung jawabnya suami, sehingga istri itu linggang kanggung lagi, dia menjadi seperti gadis, seperti perawan gitu ya. Nah ini maka ketika ada laki-laki yang memaui, itu tidak berpikir lebih panjang. Dia anak 10, diceraikan suami, wanake kabeh kon melu sing wedok, ora diopeni blas, ora dikei gawean blas, nggih. Nah, ini akhirnya wong lanang liya arek nyedaki yo mikir-mikir. Nek jane aku yo gelem karo ibuke, aning dhe anak 10 yo dino 100.000 kuwi. Nah, itu nggih. Lah maka tadi ketika menceraikan istrinya, maka anak-anaknya itu menjadi tanggung jawab bapaknya. Ini nggih. Nah, itu dalam Islam diatur dengan cara-cara semacam itu. Nggih. Kemudian ada tambahan lagi, kalau masa iddahnya belum habis, ya. Kalau masa iddahnya belum habis, maka selama masa iddah itu istri tetap mendapatkan nafkah dan tetap mendapatkan tempat tinggal. Kalau masa iddahnya belum habis, ini ya. Wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu, dan janganlah engkau menahan istri itu untuk bermaksud mendolimi istri. Untuk kalian melampaui batas. Ini asbabun nuzulnya, tadi sudah saya sampaikan, ada seorang suami di masa Nabi itu mencerai istri. Terus masa iddahnya menjelang habis, tidak rujuk lagi. Terus, tapi tujuannya rujuk itu bukan untuk ngejak bangun rumah tangga kembali, tapi untuk menyiksa atau untuk menggantung istri. Artinya menggantung adalah agar istri itu tidak diperistri oleh laki-laki lain. Nah, ini ya, maka ini termasuk dalam kategori mendolimi istri. Nah, orang-orang yang semacam itu, kata Allah, mereka itu sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena hakikat keburukan yang kita jalani itu kembalinya kepada diri kita sendiri. In asatum falaha gitu ya. Jadi in ahtantum ahtantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Oke. Okay. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwan, dan janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah itu sebagai barang olok-olokan. Termasuk mempermainkan istri, ya, termasuk menjadikan istri tadi sebagai dengan mentolak atau mengajak rujuk dengan tujuan tidak berdasarkan kepada syariat Allah, tidak berdasarkan kepada hukum-hukum Allah ini. Jadi di sini bisa difahami saudara sekalian bahwa ketika seseorang itu berbuat melanggar syariat dan dia tahu bahwa syariat itu dia langgar tapi dia nekat, maka dia di maknai sebagai orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Pelakunya disebut orang fasik gitu ya. Orang fasik. Maka kalau dia tidak lekas-lekas bertobat dan kemudian nanti kefasikan berbuah banyak, maka nanti dia akan dimasukkan di dalam neraka. Jadi kan penghuni neraka itu kan ada dua jenis ya. Jenis pertama orang kafir, ini kekal di dalamnya. Dan jenis yang kedua adalah orang fasik. Orang fasik itu orang Islam sing terlalu banyak menjalani keburukan atau kemaksiatan. Ya, ini sehingga ketika ditimbang antara keburukan dan kebaikannya itu lebih banyak keburukannya, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka lebih dulu. Kalau orang kafir itu masuk di dalam neraka itu kekal, orang fasik itu dia nanti tidak kekal masuk di dalam neraka. Dia nanti akan ditaskan dan dimasukkan di dalam surga. Wadkuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. nikmat-nikmat Allah atas kalian, ini Muhammad Ali As-Sabuni menafsirkan dengan nikmat hidayatut taufik. Ya. Dengan nikmat kecocokan di dalam al-Islam ini. Ya. Nah, ini kalau dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, kalian itu sudah dikasih nikmat Islam. Sudah dikasih hidayatut taufik oleh Allah. Maka hendaknya kalian itu jangan mempermainkan hukum Allah. Nah, salah satu bentuk mempermainkan hukum Allah itu adalah menggantung istri atau mengajak rujuk kepada istri dengan niatan-niatan yang tidak baik. Itu termasuk mempermainkan hukum Allah Ta'ala. Ini. Kalau orang-orang munafik itu kan sebetulnya awalnya dia ini orang yang diberikan petunjuk. Tapi kemudian petunjuk itu dia tolak. Diganti dengan kesesatan. Nah, ini orang munafik semacam itu. Akhirnya karena dia menolak petunjuk itu, kemudian diganti, dia menggantinya dengan kesesatan, maka pintu hatinya tertutup. Akhirnya dia tidak mau menerima petunjuk itu tadi. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu kumbih sebagai nasihat buat kalian semua. Jadi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingat zikir kepada Allah dengan kita ini belajar Alkitab, belajar Sunnah. Kita bisa mengambil pelajaran dari keduanya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan takwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu segala sesuatu maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, pelajaran kita baca, ambil aja dulu. Ini kita sampai ayat 231. Ya. Kalau yang kita bahas di sini adalah rujuk, nggih. Tetapi secara umum ada orang itu menikahi seseorang itu memang dari awal tujuannya untuk mendolimi istri. Ya. Jadi misalnya dendam, atau dari awal wah aku kayak bondone akeh ya. Tak nikane engko gen entuk bondone. Nah, nunut mukti istilahnya. Lah ini sudah niatannya niatan yang tidak baik. Nah, ini. Kemudian nomor 2. Ya, jadi ayat-ayat Allah singgung ejekan saja, singgung permainan. Nah, ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu mendapatkan nasihat-nasihat Al-Qur'an itu diamalkan atau difahami. Ya, 3. Ya, jadi wadkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Dan kalau kita buka nanti di dalam surat Al-An'am itu, ketika Allah itu menghendaki seseorang itu akan dijadikan baik, itu caranya yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan melonggarkan dada orang tersebut untuk bisa menerima al-Islam. Lah, ulama menafsirkan Islam di situ artinya menerima Al-Qur'an, menerima nasihat-nasihat Al-Qur'an. Jadi hendaknya kita ini ketika mendengarkan nasihat-nasihat Al-Qur'an, hukum-hukum Al-Qur'an, kita ketika tidak mampu atau belum mampu, maka kita tidak membantahnya. Kemudian nomor 4 itu yeah, ini keterangan sebetulnya keterangan dari yang kemarin gitu ya. Tapi gak apa-apa. Jadi perempuan yang sudah ditolak 3 itu tidak boleh kembali kepada suaminya kecuali sang istri ini harus dinikahi oleh laki-laki lain dulu. Jadi misalnya seorang suami mengatakan kamu saya cerai, niatannya kepengen memang mentolak. Nah, maka dia sudah turun tolak 1. Ning masa iddahnya belum habis, masa iddahnya 4 bulan, lagi 3 bulan atau bahkan lagi 1 minggu ngejak rujuk. Ya wis rujuk. Tapi dia sudah ngantongi 1 kartu terus yaitu tolak 1. Terus nanti tahun berikutnya menurunkan lagi kamu saya cerai, kamu saya tolak. Maka di sini berarti sudah turun tolak 2. Lah masa iddahnya belum habis lagi ngomong kayak gitu, kemudian baru 1 bulan sang suami ngejak rujuk lagi, ya wis jobojo ayo saiki balen meneh. Begitulah balen meneh itu masih boleh. Ya, ini masih boleh. Lah, kemudian dalam waktu yang lama lagi suami mengatakan kamu saya tolak. Lah, berarti sudah turun tolak 3 dan itu sudah tidak boleh kembali lagi kecuali sang istri dinikahi oleh laki-laki lain. Makanya sekali lagi ya, ini yang sudah punya suami, yang sudah punya istri ini monggo ngati-hati nggih kita ini mengatakan kata cerai, kata tolak kepada istri. Ya. Karena nanti kaitannya dengan hukum masalahnya. Ya. Terus yang belum punya istri, nah ini kalau pesennya itu, hendaknya seorang laki-laki itu mencari pasangan, itu bukan hanya mencari istri. Tapi mencari ibu untuk calon anak-anaknya. Nah, itu ya. Yesus ya. Nomor 5. Ya, jadi misalnya begini maksudnya. Ini istri ini sudah ditolak 3. Kan tidak boleh dia kembali, rujuk. Nah, terus sang istri ini harus dinikahi wong liya. Ning sang suami tadi, suami yang sudah oleh nikah gue. Pokoknya gue tiga aku tok. Nah, ini dia sudah tidak punya hak. Ya, melarang itu enggak boleh. Ya. Apalagi tadi yang sudah diperistri oleh, sudah diturun tolak 3. Turun tolak 1 saja, kalau masa iddahnya habis. Oke. Misalnya tolak 1, kue tak cerai gitu, gih. Masa iddahnya misalnya 3 kali suci. 3 kali suci gak rujuk, berarti dia sudah bukan suami istri. Kalau sudah bukan suami istri, istri mau nikah lagi. Nah, ini yaitu kewenangan istri, suami, mantan suami itu tidak boleh melarang. Kue kira mesaknya aku, po. Mesaknya disik ditolak. Ya, itu ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Tadi yang jelas yang kita itu istri seandainya suami menjadi istri, istri. Ya, yang namanya kedoliman itu mbok sing lakoni wong lanang, sing lakoni wong wedok itu tetap dolim dan itu hukumnya dosa gitu nggih. Banyak hadis yang mengatakan nggih. Jadi banyak hadis yang mencontoh misalnya hadis siapa seorang istri yang dia mentolak seorang istri yang dia menolak ajakan suami ke tempat tidur sehingga suami semalaman dalam keadaan murka, maka sang istri itu dilaknat oleh para malaikat dan bahkan seluruh makhluk. Allah itu melaknatnya kecuali jin dan manusia. Nah ini jadi dilaknatnya, itu contohnya. Contoh. Moga-moga. Gimana contohnya? Tolong ulangi gimana? Iya, kalau setahu saya, ketika seorang istri itu dia diajak tidak mau, sehingga menyebabkan suami itu marah. Nah, itu gitu. Lah, itu jadi diajak tidak mau sehingga menyebabkan istri itu marah. Hanya dalam perkara ini, kita suami itu yang ngerti kondisi istri. Real. Yang istri niku wadem panas, nggih. Nganggo koyok. Nganggo koyoke 5, nggih. Terus nganggo jakete dobel 3. Nah, itu terus ijik dijak untuk berhubungan badan itu yang artinya suami ini yang ngerti wah ini bujuki lagi kondisi ini ora sehat gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tapi kalau tadi sudah berhubungan gitu maksudnya ya. Oh itu tidak ya, kasusnya itu kalau tidak, kasusnya tidak dalam konteks berhubungan tadi, yaitu nanti ada hadis yang lain. Masalahnya masalah apa dulu yang sing menyebabkan marahnya itu suami, yaitu sing perlu dinasihati suami gitu. Monggo. Untuk mengatakan kepada istri sebetulnya pertanyaan kalau dilarangnya tidak, tapi perkataan cerai itu mengandung konsekuensi gitu ya. Jadi mengatakan cerai itu dilarang itu bukan tidak dilarang, tapi itu mengandung konsekuensi lah. Konsekuensinya itu tadi ada masa iddahnya, ya. Ada masa iddah itu apa istilahnya, ya. Masa penantian. Tapi ketika kamu saya cerai, kemudian sudah dipikir-pikir seminggu, wah ini kok aku kepengen rujuk, itu enggak apa-apa. Ya, tapi itu sudah berarti turun tolak 1. Gitu. Nanti misalnya tahun berikutnya, nesu lagi sama istri, terus kemudian dalam kondisi sadar, dia mengatakan, kamu saya cerai. Lah itu, maka turun tolak 2. Turun tolak 2. Nah, ketika masa idahnya, masa idah itu masa penantian tadi, kalau untuk istrinya masih dalam keadaan haid, maka masa penantiannya itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Berarti haid, suci, haid, suci, haid, suci. Maka kalau misalnya baru 1 haid, kemudian suami ngejak rujuk lagi, maka tetap diperbolehkan. Kemudian berikutnya lagi, suami marah lagi, kamu saya cerai. Nah itu sudah tolak 3, dan kalau sudah tolak 3, maka suami tidak boleh rujuk kepada istri lagi. Kecuali sang istri harus dinikahi oleh laki-laki lain dulu. Lah mungkin pertanyaannya kalau belum tahu suami itu go public tentang kata cerai, artinya obral, ya. Obral kata cerai atau tolak titik-titik cerai kamu, titik-titik tolak kamu. Lah kalau ini belum tahu, ini ulama sepakat bahwa ini tidak atau belum turun karena tidak pakai ilmu gitu ya, ini ya. Lah yang dipermasalahkan itu adalah ketika dia sudah tahu hukum itu kemudian dia mempermainkannya itu. Nah, makanya saat ini bapak-bapak wis ngerti ilmu ini, maka hendaknya tidak gampang mengatakan kata cerai gitu ya. Ngono ya ngono nggih. Nggih. Ada yang lain? Cukup nggih. Monggo. Berarti harus nikah lagi kalau kepengin rujuk. Kembali ke satu. Jadi karena sudah didahului dengan pernikahan lagi. Begitu juga tolak, misalnya sudah tolak tiga. Tolak tiga, dinikahi oleh laki-laki lain lagi, kemudian laki-laki lain tadi mencerai lagi. Mencerai lagi, kemudian kembali kepada suami yang awal. Kembali kepada suami yang awal, suami yang awal tadi, terus suami menurunkan kata cerai lagi. Maka itu kembali kepada tolak satu lagi. Nah, itu ya. Jadi yang paling penting di dalam rumah tangga itu problem pasti ada. Jelas itu nggih. Termasuk probleme Nabi sendiri. Nabi niku pernah mengilak istrinya, menjauhi istrinya. Kemarin sudah kita bahas nggih. Tapi tidak sampai mencerai atau mentolak istri. Nah, maka yang paling penting kita berumah tangga itu juga perlu pakai ilmu. Nggih, perlu ngaji, perlu pakai ilmu lah sehingga sak nesu-nesune yang ngopo itu diatur dengan syariat gitu loh nggih. Nah. Jadi diatur dengan cara ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Nggih. Nggih, ngoten saya kira cukup. Akhirul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.